Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جماعة صلاة المغرب para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di mana di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah diberikannya kita hidayah untuk bisa selamat dari terjatuh kepada dosa-dosa besar yang akan menggiring pelakunya ke dalam neraka. Namun di kala manusia, mereka tidak mau mempelajari ilmu agama, sehingga dimanfaatkan oleh syaitan dengan segenap bala tentaranya, baik dari kalangan yang tidak terlihat, golongan jin, ataupun dari yang bisa dilihat, yaitu para wali-wali mereka dari golongan manusia. Mereka akan diarahkan untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, sehingga mereka pun akhirnya menjadi teman-teman syaitan menghuni neraka sa'ir. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua di dalam surat Fatir ayat yang kelima, inna syaitan aduwwul lakum fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh-musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia, sikapi dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tidak lain, syaitan hanyalah menyeru orang-orang yang mau mengikuti dirinya sehingga menjadi kelompoknya menghuni neraka sa'ir. Maka diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara langkah-langkah tersebut adalah 7 langkah yang syaitan tidak akan berpaling dari 7 langkah tersebut di dalam menggoda Bani Adam untuk masuk ke dalam neraka dan menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Di antara 7 langkah tersebut disebutkan oleh beliau dalam kitab Madarijus Salikin jilid yang kedua. Maka beliau menyatakan al-uqbatul ula, langkah yang pertama adalah langkah al-kufr, menggiring manusia supaya kufur kepada Allah, keluar dari agama Islam yang tadinya sudah muslim, ataupun mereka tetap di atas kekufurannya sehingga jauh dari ajakan Islam. Apabila tidak mampu, maka syaitan datang kepada pintu yang kedua, menggiring Bani Adam untuk melakukan perbuatan syirik dengan cara membiarkan mereka beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga terlihat dari mereka salat ataupun juga amaliyah ibadah yang lainnya, namun di kesempatan yang lainnya mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menyembelih ataupun berdoa ataupun juga memberikan rasa takut dengan keyakinan sesuatu tersebut bisa memudaratkan, sehingga menyerahkan segala bentuk pendekatan dan persembahan kepada sesuatu yang ditakuti tersebut, maka ini merupakan perbuatan syirik. Dan yang ketiga, apabila orang tersebut selamat dengan cahaya tauhid, maka syaitan pun tidak berputus asa menempuh langkah yang ketiga, yaitu agar mereka jatuh kepada perbuatan penyimpangan dari sisi amaliyah ibadah, sehingga mereka pun terjatuh kepada perbuatan bid'ah, melakukan ibadah bukan dengan syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyangka merekalah orang yang terbaik dengan amalannya. Mereka menyangka merekalah orang yang paling banyak beribadah kepada Allah, sementara caranya adalah keliru. Dan cara ini lebih dicintai oleh syaitan ketimbang mereka menggiring manusia untuk jatuh kepada dosa-dosa besar berupa membunuh, berzina ataupun minum khamar. Sehingga dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Perbuatan bid'ah, melakukan penyimpangan di dalam agama, ini lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Tidaklah yang demikian, dikarenakan orang yang melakukan perbuatan bid'ah susah untuk bertaubat, berbeda dengan orang yang melakukan perbuatan maksiat. Maka hatinya pun merasa gersang, hatinya merasa jauh dari berzikir kepada Allah, sehingga orang tersebut senantiasa rindu, kapan saatnya aku akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang melakukan perbuatan bid'ah, Allah sifatkan mereka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang paling merugi dengan amalannya? Orang beramal namun merugi. Siapakah mereka? Yaitu mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya menyimpang, sesat amalannya di dunia ini, tidak mengikuti syariat yang dituntunkan dan ditatankan oleh Allah dan Rasulnya. Namun mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, mereka adalah orang yang paling baik amalannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan di dalam hadis yang sahih, innallaha hajaba taubata sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atahu. Allah menghalang-halangi taubatnya pelaku bid'ah sehingga dia mau meninggalkan kebid'ahannya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dikala seorang hamba selamat dari perbuatan bid'ah dengan cahaya sunnah, karena dia senang mempelajari sunnah Rasulullah dan selamat dari perbuatan bid'ah, namun syaitan ternyata tidak berputus asa, maka dia menempuh langkah berikutnya. Langkah yang keempat adalah supaya mereka yuqi'uhum ila dzunubil kabair, menjatuhkan mereka untuk jatuh kepada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, dijatuhkanlah mereka kepada melakukan dosa-dosa besar berupa pembunuhan ataupun juga berzina dan lain sebagainya yang akan datang nanti beberapa penjelasan mengenai dosa-dosa besar. Dikala mereka selamat karena ketakutan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun syaitan pun tidak berputus asa, kemudian menempuh langkah yang kelima, menggiring mereka untuk menyepelekan dosa-dosa kecil. Menyepelekan dosa-dosa kecil, maka mereka pun digiring untuk melakukan dosa-dosa kecil dan meremehkannya, sehingga mereka senantiasa tertanam pada hati mereka, dosa saya kecil kok, dosa saya kecil. Padahal dosa yang kecil tersebut apabila dikumpulkan bagaikan seorang yang mengumpulkan kayu bakar satu ranting demi satu ranting, tatkala telah terkumpul satu gudang, maka akan menyulutkan api yang sangat besar. Demikianlah gambaran dosa-dosa kecil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka kata Ibnu Abbas, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari melewati dua pekuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Maka beliau diberikan wahyu oleh Allah, ditampakkan kepada beliau, sehingga beliau melihat keadaan dua penghuni kubur tersebut. Beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Kedua penghuni kubur tersebut sungguh telah sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah mereka diazab dengan melakukan dosa-dosa besar. Bukan karena sebab dosa besar, namun dosa kecil yang dilakukan terus-menerus sehingga akhirnya orang tersebut menjadi besar dosanya. Maka beliau merinci, amma ahaduhuma fa innahu kana la yastatiru minal baul. Adapun yang pertama, salah satu dari keduanya, dahulunya dia di dunia tidak bersuci dari kencing. Tidak bersuci dari kencing. Nah, ini kecil ya, diremehkan oleh manusia. Padahal besar kalau diteruskan. Yang kedua, wa ammal akharu, adapun yang lain, wa kana yamshi bin namimah, mereka berjalan di muka bumi ini dengan senang mengadu domba. Dengan senang mengadu domba. Menukilkan ucapan seseorang kepada yang lainnya dalam rangka untuk memberikan atau membuat adanya perpecahan di antara mereka. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga walaupun kecil, ternyata ancamannya azab kubur. Ancamannya azab kubur. Sehingga tidaklah pantas seorang muslim untuk membiasakan mereka itu tergelimang di atas dosa-dosa kecil tanpa diiringi dengan taubat yang segera. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikala manusia muslimin selamat dari godaan yang meremehkan dosa-dosa kecil dengan sebab nurul basirah, dia memandang, memiliki pandangan yang jauh, maka orang tersebut terus senantiasa digoda syaitan untuk senantiasa mereka mubalaghatu fil mubahat, berlebih-lebihan di dalam memanfaatkan perkara yang dibolehkan, berlebih-lebihan menggunakan perkara yang dibolehkan, sehingga melalaikan mereka dari amalan yang utama. Mereka sebagai misal berolahraga adalah boleh, berlebih-lebihan sehingga akhirnya digiring meninggalkan amalan-amalan yang utama dan wajib. Datang panggilan sholat, lebih asyik nonton sepak bola. Datang panggilan sholat, lebih asyik mancing dan sebagainya. Ini demikian, berlebih-lebihan dalam perkara mubahat. Ini menjadikan orang tersebut akan digiring meremehkan amalan-amalan yang sunnah, atau bahkan meninggalkan perkara yang wajib, sehingga mereka terjatuh kepada dosa-dosa besar. Apabila ini selamat, langkah berikutnya, langkah keberapa? Keenam. Langkah yang keenam, maka syaitan tidak berputus asa menggiring mereka, dan langkah ini dikenakan khusus kepada mereka orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim. Adapun yang tidak alim, bukanlah kalangan orang yang berilmu, mereka digoda dengan lima langkah tersebut mesti akan jatuh kepada salah satunya. Adapun orang yang alim kadang tidak selamat dari hal yang keenam ini, yaitu tafdilul mabtul alal fadil awil marjuh alal rajih. Mereka lebih mengutamakan perkara yang keutamaannya lebih rendah dibanding yang keutamaannya besar, atau mereka lebih mendahulukan perkara yang lemah pendalilannya dibanding perkara yang kuat pendalilannya. Ini demikian. Ketika terjadi khilafiyat, maka mereka lebih memilih mengedepankan segala sesuatu mungkin yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Dikala walaupun sesuatu tersebut adalah marjuh, pendapat yang lemah, atau segala sesuatu tersebut yang mafdul, yang afdoliyahnya di bawah daripada yang lebih afdol. Mereka dahulukan hal-hal yang demikian, dan sehingga tidaklah jatuh dalam hal ini melainkan para ulama, orang-orang yang mereka telah mengetahui ilmu agama. Nas'allah salamah wal afiyah. Maka kemudian dikala mereka selamat dari hal tersebut, walaupun sampai para nabi sekalipun, terus syaitan terus menggoda mereka dengan cara yang ketujuh, dan ini merupakan cara mereka di dalam menggoda seluruh manusia, tidak terkecuali walaupun para nabi, yaitu dengan cara al-waqi'ah, dengan cara digoda, dengan cara disakiti, dengan mungkin meminjam tangan orang-orang atau para wali mereka, yaitu orang-orang yang loyal kepada syaitan, diancam dengan adanya intimidasi, kemudian ataupun juga disakiti dengan cercaan, bahkan sebagainya diancam mau dibunuh. Merupakan ujian yang demikian. Apakah kita akan selamat terus berjalan istiqomah di atas jalan yang lurus, atau akan justru mengikuti langkah-langkah syaitan untuk menghuni neraka sa'ir? Nas'alullah salamah wal afiyah. Maka kita hanya bisa mohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan, tentunya dengan cara kita mempelajari ilmu agama, berdoa kepada Allah, serta senantiasa kokoh di atas jalan yang benar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin jilid yang kedua. Maka kemudian kita kembali kepada pelajaran kita di sore hari ini, masih tersisa beberapa pembahasan yang terkait dengan dosa besar jenis yang kedua, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Maka kita menyelesaikan beberapa ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, masih di halaman yang ke-19. Terakhir kita mengambil ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-32, di mana Allah taala berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, tanpa hak, membunuh jiwa tanpa hak. Kapan yang dikatakan tanpa hak? Bi ghairi nafsin, bukan karena orang tersebut membunuh jiwa yang Allah haramkan sehingga dikisos, au fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di muka bumi ini, maka orang tersebut seolah-olah telah membunuh manusia seluruhnya. Dari sisi mana? Karena orang tersebut tidaklah mengindahkan aturan Allah, sehingga kapanpun dia ingin membunuh, akan dibunuh orang tersebut, sehingga seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Diterangkan oleh Sa'di rahimahullah tentang ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwasanya membunuh seseorang akan dibolehkan, yaitu dari mafhum mukhalafah hadil ayah. Tatkala Allah menggambarkan orang yang membunuh, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi, barang siapa yang membunuh jiwa, nam, bukan dengan sebab orang tersebut membunuh jiwa yang lainnya yang Allah haramkan, ataupun juga bukan dengan sebab orang tersebut membuat kerusakan di muka bumi ini, maka menunjukkan, kata beliau, ayat ini menunjukkan bahwasanya membunuh jiwa dibolehkan dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama adalah an yaqtula nafsan bi ghairi haqqin mu'tamidan fi dzalika fa innahu yahlu qatluhu. Maka orang tersebut membunuh jiwa yang Allah haramkan dengan sengaja. Membunuh jiwa yang Allah haramkan dengan sengaja, maka dibolehkan kita membunuh dia karena qisas. Namun dengan beberapa syarat. Yang pertama, in kana mukallafan mukafian, orang tersebut mukallaf, orang dewasa, orang yang akil berakal sehat, orang yang hur, dia merdeka bukan budak. Kemudian pula orang tersebut adalah bebas, tidak terpaksa. Ini demikian dengan pilihannya. Ini demikian. Naam, dan mukafian, orang tersebut memang ya sadar demikian. Sadar bukan karena terpaksa. Walaysa biwalidin lil maqtul, bukan orang tua atau bukan bapaknya daripada yang dibunuh. Dikarenakan datang sebuah hadis yang sebagian ulama membicarakannya, namun sebagian lain menjadikan ini sebagai hujjah. Rasulullah bersabda dalam riwayat Tirmidzi, la yuqtalul walidu biwaladih, orang tua tidaklah akan dikisos dengan sebab membunuh anaknya sendiri. Seorang bapak tidaklah dikisos dengan sebab membunuh anaknya sendiri. Sehingga dengan syarat kalau orang tersebut mukallaf, bukan budak, bukan anak kecil, ya, merdeka pula. Kemudian bukan orang tua atau bukan bapak daripada yang dibunuh, maka bisa ditegakkan kisos dan ini halal. Orang tersebut yang tadinya walaupun seorang muslim boleh dibunuh. Ini yang pertama. Yang kedua, bolehnya dibunuh jiwa seseorang, an yakuna mufsidan fil ardi bi ifsadihi li adyanin nasi au abdanihim au amwalihim, yaitu orang tersebut merusak, mengadakan kerusakan di muka bumi ini dalam bentuk perusakan terhadap agama manusia. Agama manusia dirusak sehingga orang tersebut supaya kufur, keluar dari Islam. Naam, keluar dari Islam baik dengan cara misionaris, naam, ataupun Freemasonry yang diselenggarakan oleh orang-orang Yahudi, ataupun dengan cara mungkin melakukan kebid'ahan-kebid'ahan yang sifatnya bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, seperti melakukan kesyirikan dengan ritual-ritual ibadah diserahkan kepada selain Allah dalam keadaan orang tersebut mengetahui itu adalah perbuatan syirik, dalam keadaan dia tidak dipaksa, dalam keadaan yang dia kosong dari penghalang-penghalang kekufuran. Ini demikian. Maka di sini yang pertama, merusak agama manusia atau abdanihim atau badan mereka. Mungkin ada seorang mau dibunuh, kemudian dia membela diri sehingga menjadikan membunuh orang yang akan membunuhnya tanpa hak, maka dia tidaklah berdosa yang membela diri tadi. Ataupun juga amwalihim, terhadap harta-harta mereka, seperti orang yang mereka dirampok, orang yang dibegal, dalam kondisi dia mampu untuk menghadapi begal tersebut, maka boleh baginya untuk membunuh orang tersebut dengan catatan alladzina, demikian juga allah di sini, yaitu seperti digambarkan kal kuffar al murtadin, seperti orang-orang kufar yang mengajak kepada perbuatan murtad, ataupun mereka orang yang murtad dengan sendirinya. Wal muharibin, orang-orang kufar yang memerangi orang-orang Islam. Wad du'ati ilal bid'ah, dan para da'i yang menyeru kepada kebid'ahan. Alladzina la yankafu syarruhum ilal qat illa bil qatl, yang mana tidak bisa dibendung kejahatan mereka kecuali dengan cara dibunuh. Maka boleh dibunuh. Ini demikian. Dan tidak dosa. Namun, sebagaimana kita jelaskan kemarin, ini semuanya penegakannya dengan koordinasi dengan pemerintah muslim. Pemerintah muslim. Tidak terus main hakim sendiri. Ini demikian. Kemudian, di sini muncul berarti kalau begitu suatu prasangka. Kalau yang membunuh bapaknya sendiri, membunuh anaknya, dibunuh atau tidak? Tidak dibunuh. Berarti kalau begitu boleh kita membunuh anak kita, ya? Ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Oleh karena itu, al-muallif di sini membawakan ayat berikutnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Membawakan sebuah ayat dalam surat At-Takwir, dua ayat dalam surat At-Takwir, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila al-mau'udah ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa kalian dibunuh. Apa itu al-mau'udah? Diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir ayat ini, al-mau'udah hiyallati kanat ahlul jahiliyah yadussunaha fiturab karahiyatal banat. Al-mau'udah adalah seorang bayi yang orang-orang jahiliyah zaman dahulu tatkala lahir perempuan maka langsung ditanam di dalam bumi hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka merasa malu atau merasa tidak senang memiliki seorang anak perempuan. Ini demikian. Memiliki anak perempuan. Kalau Bani Israel dulu, Fir'aun bertekad untuk membunuh anak laki-laki. Kalau orang-orang jahiliyah, mereka malu memiliki anak perempuan sehingga mereka bunuh hidup-hidup. Dengan cara sebagian yang mengatakan dalam sebuah sirah itu dikatakan mereka kalau ada sudah sang istri mau melahirkan sudah disiapkan lubang. Lubang di depannya ketika lahir ternyata perempuan langsung masuk ditimbun hidup-hidup. Inilah demikian. Mau udah ya, yang menimbun siapa? Bapaknya sendiri. Ya. Maka di sini beliau membawakan demikian. Maka fayaumal qiyamati tus'alul mau'udatu ala ayyi dzambin kutilat, maka pada hari kiamat nanti si jabang bayi yang tadinya dibunuh hidup-hidup tadi akan ditanya oleh Allah, atas dasar apa sih kalian dibunuh oleh bapak kalian? Maka kenapa yang ditanya adalah yang dibunuh bukan yang membunuh? Tentu tidak wajar ya kayaknya ya. Namun di sini karena ada hikmah. Hikmahnya apa? Liyakuna dzalika tahdidan liqatilihi. Yang demikian itu sebagai ancaman yang keras bagi orang yang membunuhnya. Kalau yang ditanya yang membunuh mungkin akan berkilah. Oh, karena begini begini begini dan seterusnya, ya. Namun kalau yang ditanya yang dibunuh, sehingga nanti orang yang mereka membunuh bukan atas al-haq didatangkan pada hari kiamat orang yang dibunuh, maka dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb salhu lima qatalani, ya Allah tanya dia, dia menuntut di hadapan Allah, kenapa dia membunuhku? Ini demikian, akan menuntut pada hari kiamat nanti. Fa idza su'ilal madlum fama dhannu dhalim idzan, kata beliau, kalau yang ditanya adalah yang dibunuh, tentu bagaimana kira-kira yang membunuh akan berkilah lagi. Ini demikian. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, membunuh yang namanya jabang bayi merupakan dosa-dosa besar. Merupakan dosa besar. Maka bentuk membunuh yang terjadi di membunuh anak mereka sendiri di kalangan jahiliyah ini faktornya ada beberapa macam. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-51. Faktor kenapa mereka membunuh anak-anak mereka adalah karena takut, sebab mereka telah dilanda oleh kemiskinan, khawatir tidak bisa memberikan makan. Maka Allah pun larang mereka dengan firman-Nya, "Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlak dengan sebab kefakiran yang ada pada kalian. Jangan dengan karena alasan miskin akhirnya tidak mau memelihara anak. Artinya ketika punya anak dibunuh. Ini demikian, ya. Karena takut bok nelangsa seperti orang tuanya. Maka Allah terangkan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Demikian pula kepada si jabang bayi tadi. Bukan kita yang memberi rizki kepada mereka. Dan sebab yang kedua, ini tadi, karena takut kepada diri si anak, bok miskin seperti orang tuanya. Yang kedua, khasyatul imlak, dikhawatirkan nanti menjadi jatuh miskin. Tadinya kaya, kecukupan. Khawatir bertambah anak, banyak yang menikmatinya, jadi akhirnya yang tadinya bisa makan sehari mungkin 5 kali jadi mungkin cuma karena sudah banyak ya, akhirnya adalah cuma sekedar 3 kali 2 kali lapar. Nah, demikian. Maka di sini ini sebagai gambaran. Maka di sini Allah pun menerangkan ini alasan yang kedua. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlak, karena khawatir nanti mbok jadi miskin. Mbok jadi miskin. Ini demikian. Kalau tadi sebab kemiskinan yang sudah ada, kalau sekarang kekayaan ada, khawatir nanti jadi miskin. Sehingga Allah terangkan, nahnu narzuquhum, kamilah yang memberi rizki kepada mereka. Maknanya sebelum mereka lahir telah Allah tentukan rizki-rizki mereka. Allah tentukan rizki bagi mereka. Betapa banyak anak yang dibuang orang tuanya di jalan, mungkin di tempat sampah, dipungut oleh seorang kaya, kemudian mendapatkan rizki yang lebih baik dari orang tuanya. Menunjukkan mereka telah mendapatkan rizki, ditetapkan rizkinya oleh Allah. Namun bukan maknanya supaya kita membuang anak kita dipungut oleh orang yang kaya, bukan demikian. Namun ini sebagai bukti seorang anak telah membawa rizki masing-masing. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka, anak-anak kalian dan kepada kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabiro. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah keadaan jahiliyah. Mereka membunuh anak-anak mereka dengan dasar karena takut miskin, atau karena kemiskinan yang ada pada mereka, khawatir si anak pun mendapatkan kesusahan seperti orang tuanya. Tujuannya kelihatannya baik, namun itulah sifat jahiliyah. Dan ternyata muncul di zaman sekarang ini sebagian manusia, mereka dalam rangka tujuan yang baik, namun ternyata digiring oleh syaitan kayak tadi, memperindah langkah-langkah yang keliru. Ditanyakan kepada para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tentang mereka manusia yang mereka membatasi anak-anak mereka. Membatasi anak-anak mereka. Maka dijawab oleh beliau, "Inna man al-hamli 'alan naw'ain." Sesungguhnya seorang menghalangi dirinya untuk hamil, yang nantinya akan lahir daripadanya anak, ini ada dua macam, ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, an yakunal gharadu minhu tahdidan nasli bima'na, yaitu yang mana tujuannya membatasi keturunan. Membatasi keturunan bima'na annal insan la yatajawaz awladuhu min dhukurin aw inathin hadzal qadar, dengan makna orang tersebut tidak menginginkan anaknya lebih dari bilangan yang disepakati. Yang disepakati. Dek, pengen istri anak berapa? Anakku cuma yang penting 5 lah. 3 laki-laki, 2 perempuan. Demikian ya. Wah, jangan, Dek. Saya susah nyari duitnya, seterusnya. Mbok 3 saja. Demikian. Nah, ini sebagai misal demikian. Dalam rangka untuk membatasi anak keturunan, maka yang seperti ini fahadza la yajuz. Ini tidak boleh yang demikian. Tidak boleh. Kenapa? Li'annal amru biyadillahi azza wajalla. Karena yang namanya segala urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mengetahui berapa sih batasan keturunan yang akan keluar daripada pasangan suami istri tersebut. Ya. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Ini demikian. Dia tidak tahu. Sehingga jangan sampai ini jadi tujuan pokok, ya. Karena dia tidak tahu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada Rasulullah anil azl. Ini cara dahulu, ya, anil azl. Dia memiliki budak wanita, boleh datangi. Maka namun karena aduh kok ibunya budak ya, gimana ya? Kurang mulia, sudahlah saya azl saja. Tidak sampai di situ bercampur antara laki-laki maninya dengan air laki-laki dengan air perempuan. Harapannya supaya tidak jadi anak. Maka Allah Taala, Rasulullah mengatakan, kalau Allah menghendaki anak walaupun azal pun akan jadi anak. Nah, di sini seorang tidak tahu, sehingga jangan sampai menjadikan tujuannya membatasi rizki Allah Subhanahu wa Taala di sini. Maka yang seperti ini tidak boleh. Yang pertama, karena orang tidak tahu berapa keturunan yang akan Allah berikan kepadanya. Dan yang kedua, fala'alla indahu min aulad. Bisa jadi orang tersebut memiliki anak beberapa. Fayamutun, semuanya mati terlebih dahulu sehingga dia bersedih. Tinggallah bapak dan ibu, tidak ada lagi di masa telah tua, sudah menopause dan sebagainya, tidak ada yang merawat dia dan seterusnya. Ini kita tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Ini sekedar kalau tujuannya demikian. Jenis yang kedua. Orang melarang dirinya untuk hamil. Maka kata beliau jenis yang kedua, manul hamli li tandhimi al-injabi wa tatadarrar fi badaniha aw fi syu'uni baitiha wa tuhibbu an tuqallila min hadza al-haml limuddatin muayyanah. Ya, seorang wanita, dia itu tidak menginginkan hamil disebabkan karena dalam rangka untuk mengatur jarak anak-anaknya, atau dalam rangka karena dia terlalu repot, terlalu rusak badannya kalau sering melahirkan, hamil dan sebagainya, terlalu rentan, waktunya pendek, setahun satu habis dagingnya. Ya, ini demikian, mungkin demikian. Maka di sini sebagian wanita, maka dia itu dan terlalu repot ngurusi rumah tangga suaminya, maka dia menginginkan untuk menjarangkan anak-anaknya dalam rangka untuk limuddatin muayyanah, waktu yang terbatas. Nah, dalam waktu yang terbatas, maka yang seperti ini tidak apa-apa kalau diizinkan oleh suaminya. Tidak apa-apa kalau diizinkan oleh suaminya. Membatasi dalam rangka untuk mengatur jarak. Kenapa? Li'anna hadza yashmulul azl alladzi kana sahabah radhiyallahu anhum yaf'alunahu. Dikarenakan ini tercakup makna azl. Makna azl. Itu tadi mengeluarkan air supaya tidak bercampur antara laki-laki, air laki-laki dengan air perempuan. Ini demikian. Nah, di sini ini yang mencakup hal seperti ini, mencakup makna tersebut sebagaimana dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka melakukannya dan Rasulullah tidak melarangnya. Allah pun tidak melarangnya. Ini demikian. Namun pembahasan sekarang adalah orang, kalau begitu pembahasan sekarang yang masuk jenis dosa adalah mereka yang ingin membatasi anak-anak mereka. Maka yang seperti ini, kalau tujuan dasarnya ini demikian, itu sudah tidak boleh. Kalau ditambah lagi, kata beliau, ditambah lagi kalau ternyata karena takut mbok anaknya tidak keurus dari sisi rezekinya ataupun juga pengajarannya, nanti kita tidak adil, maka ini bisa bertambah dosanya. Kenapa? Kata beliau, karena orang tersebut li'an la syakka annahu su'udzanni billahi azza wajal. Dikarenakan yang pertama, dia berburuk sangka kepada Allah. Kenapa demikian di sini? Karena Allah lah yang memberi rizki. Kenapa dia berburuk sangka? Betapa banyak orang yang tadinya, nanti di sini demikian ya, yang tadinya susah anaknya satu, bertambah anak malah rizkinya terbuka. Ya, ini demikian. Dan juga yang sisi yang kedua, annahu yushbihu min ba'dil wujuhi makana yaf'aluhu ahlul jahiliyah. Ini di dalamnya ada penyerupaan dari satu sisi dengan apa yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah, di mana mereka membunuh anak-anak mereka karena khawatir akan jatuh miskin. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ini dua larangan ini, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan menyerupai amalan jahiliyah, ini merupakan perbuatan dosa yang besar. Perbuatan dosa yang besar. Sehingga yang wajib atas seorang muslim, hendaknya dia beriman. Beriman annahu ma min dabatin fil ardi ila alallahi rizquha. Tidaklah ada satu binatang pun yang melata di muka bumi melainkan atas Allah lah rizkinya. Ya, atas Allah lah rizkinya. Sehingga barakallahu fikum, di sini beliau memaparkan betapa banyak seorang akan dibukakan pintu-pintu rizki dan dia mampu mengurusi anak-anaknya. Ini hanya saja yang namanya rizki tersebut kuncinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang wajib bagi seorang muslim, hendaknya mereka memperbaiki ketakwaan mereka kepada Allah, karena inilah jalan rizki. Allah taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya solusi jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, jadikan urusannya menjadi mudah. Demikian apa yang bisa kita ambil di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa besar dan menjadikan kita orang yang senantiasa diberi taufik untuk bertakwa kepada Allah di hari ini dan kemudian sampai dengan hari Allah memanggil kita untuk menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kekeliruan dan kekurangan yang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wonten.